Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'syara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada materi pembahasan kajian kita di siang hari ini masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim hafizahullah ta'ala dalam kitabnya As-Sawarifu Anil Haq pada bab yang ke-12, belum menyebutkan perkara dari perkara yang bisa memalingkan seorang dari kebenaran adalah az-dzunub, perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dijalankannya. Sehingga bab yang ke-12 ini, ma'asyarul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, adalah sebagai satu bab yang perlu kita sebagai seorang muslim untuk kemudian senantiasa mengevaluasinya dengan melihat semua ucapan-ucapan kita, demikian pula tindak tanduk kita. Jangan sampai padanya ada unsur kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seupaya mungkin dan semaksimal mungkin kita menjadi seorang muslim yang berupaya untuk membersihkan diri-diri kita dengan dari perbuatan dosa dan kemaksiatan tersebut, dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Demikian pula senantiasa mengupayakan dirinya agar supaya bisa melepaskan dirinya dari jeratan dosa dan kemaksiatan tersebut. Walaupun tentu dalam bab ini membutuhkan perjuangan yang besar, usaha yang tidak sebentar, karena terus menerus seorang muslim diperintahkan oleh Allah Taala untuk kemudian bisa senantiasa mengevaluasi perbuatan-perbuatannya. Kapan dia melihat ada salah satu dari perbuatannya tersebut yang mengandung dosa dan kemaksiatan, maka dia bisa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian tentulah disebabkan karena jiwa tabiat banil insan cenderung melakukan perbuatan kemaksiatan. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam hadis qudsi yang ma'ruf yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi innakum takhta'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kesalahan, baik fil laili wan nahar, di malam harinya maupun di siang harinya. Dan saya, kata Allah Taala, akan mengampuni semua dosa-dosa yang dilakukan oleh para hamba-hambanya, sehingga fastaghfiruni aghfir lakum, bertobatlah kalian, beristighfarlah kalian kepada aku, maka pastilah saya akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini menunjukkan bahwasanya al-maghfirah, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan oleh Allah pada diri seorang hamba bitaubah wal istighfar, dengan mereka bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam itu khata', disebutkan dengan sighah mubalaghah, bukan disebutkan dengan lafaz khati, orang yang melakukan kesalahan. Namun Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dengan siyak khata, mengikuti wazan fa'al yang bermakna mubalaghah, yakni terus menerusnya seseorang melakukan perbuatan tersebut, tidak hanya sekali dua kali, bahkan terus menerus dia melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Namun Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis tersebut, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tabiat fanil insan. Demikian sebagai seorang yang jahul dan dhauf, fahamalah al-insan innahu kana zaluman jahula. Amanah yang Allah tawarkan kepada makhluk-makhluknya, kepada langit-langit dan bumi, dipikul oleh umat manusia dalam keadaan mereka adalah seorang yang zalum, disebutkan dengan lafaz zalum, yakni menunjukkan mereka adalah orang yang sering melakukan perbuatan kezaliman, tidak hanya sekali dua kali, bahkan sering dia melakukannya. Dan jahul, seorang yang jahil, jahil tentang akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Jahil kalau misal ternyata perbuatan dosa yang dilakukannya mendatangkan murka Allah tabaraka wa ta'ala, yang akan berdampak sekian dari efek-efek negatif, baik berhubungan dengan urusan dunianya, terlebih lagi dalam urusan akhiratnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, innal 'abda la yuhramu min ar-rizqi bi dhanbin yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba itu Allah haramkan darinya mendapatkan rezeki disebabkan karena dosa yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwasanya efek dari kemaksiatan itu berpengaruh pada kehidupan orang yang melakukannya. Karena itulah disebutkan di dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surah Hud, demikian pula di dalam surah Nuh, tatkala di antaranya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam mendakwahkan kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Di antaranya pula mengajak umatnya untuk kemudian bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah sebutkan balasannya. Yumdidukum apa itu namanya? Ya qaum istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrara yumdidukum bi amwali wa banin, sampai dengan akhirnya. Ini Allah memberikan beberapa kenikmatan-kenikmatan yang hubungan dengan perkara-perkara urusan dunianya. Demikian pula dalam surah Hud, yumati'ikum mata'an hasana, Allah memberikan kepada kalian kehidupan yang baik dengan kalian bertobat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya efek dari kemaksiatan berhubungan dengan rezeki, terlebih lagi dalam urusan akhirat. seperti dalam bab-bab awal dari apa namanya penjelasan dalam bab yang ke-12 pada alinea-alinea yang pertama yang kemarin telah kita sebutkan. Syekh Hamad bin Ibrahim hafizahullah taala menukilkan perkataan beberapa di antara mereka para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, yang keseluruhan dari perkataan beliau menyebutkan bahwasanya di antara dari dampak seorang melakukan kemaksiatan akan bisa menyebabkan seseorang mendapatkan atau mengalami kebutaan. Kebutaan untuk kemudian melihat kebenaran sebagai kebenaran. Demikian pula hatinya diliputi dengan rang, dengan noda-noda dosa dan kemaksiatan, sehingga hati tidak bisa mencerna dan menelaah sesuatu yang dilihat, demikian pula didengarnya. Noda di dalam hati yang menyebabkan hati itu buta berpengaruh kepada penglihatan dan pendengarannya, tidak bisa memilah dan membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Dari satu sisi dia berada di atas kesesatan, dia berada di atas kebatilan. Namun dari sisi yang lainnya, karena ada noda, dari noda-noda kemaksiatan dosa yang ada di dalam hatinya, matanya tidak bisa melihat yang benar. Telinganya tidak bisa dia fungsikan untuk kemudian mendengarkan al-haq kebenaran, sehingga dengannya dia bisa berpindah dari kesesatan menuju kebenaran. Karena itulah Allah Tabaraka Ta'ala di antaranya mencela keadaan mereka orang-orang musyrikin. Allah sebut mereka sebagai seorang yang buta. Seorang yang buta, tidak melihat apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu kebenaran untuk kemudian mereka mengikutinya. Yang dilihat ternyata sebaliknya, al-haq dinyatakan sebagai kebenaran, al-haq dinyatakan sebagai kebatilan, kebatilan dinyatakan sebagai kebenaran. Apakah ayatnya yang mulia, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak buta matanya, namun yang buta adalah hati yang ada di dalam, apa yang buta adalah hatinya yang terdapat di dalam dadanya. Kebutaan hati lebih berbahaya dibandingkan kebutaan mata, karena bila mana hati itu rusak dan mengalami kebutaan, secara tidak langsung akan rusak pula fungsi matanya dan telinganya. Berbeda halnya dengan seorang yang mengalami kebutaan mata namun ternyata hatinya tersebut bersinar terang, maka dia akan mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu tatkala mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau adalah seorang yang buta. Turun ayat dalam surat Abasa, Abasa wa tawalla an sya'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, dengan akhirnya. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam hadis yang ma'ruf yang mungkin kita sudah hafalnya seluruhnya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb. Baiknya hati, ternyata Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan akan menyebabkan baiknya semua amalan jasadnya. Orang yang baik hatinya sudah pasti baik pula matanya, baik pula pendengarannya, baik pula gerak-gerik perbuatannya. Demikian pula sebaliknya, orang yang rusak hatinya akan rusak pula matanya, rusak pula telinganya, pendengarannya. Dia berada di atas penyimpangan sementara dia tidak mengetahuinya, dia tidak menyadarinya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga bab ini adalah satu bab yang tadi kita sebutkan, perlu kita sebagai seorang muslim, setiap muslim, baik laki-lakinya ataukah perempuannya, untuk kemudian senantiasa mengevaluasinya, senantiasa memperhatikan perbuatan-perbuatannya. Bila mana di sana ada salah satu dari perbuatan kemaksiatan, maka dia bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dari sifat ahli jannah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Yaitu mereka orang-orang yang apabila melakukan perbuatan kesalahan yang menzalimi diri mereka sendiri ataukah perbuatan fahisyah kemungkaran, maka mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru li dzunubihim, mereka bertobat meminta ampun kepada Allah tabaraka wa taala dari dosa-dosa yang dilakukannya. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka tidak terus-menerus membiarkan dirinya untuk berada larut di dalam kesalahannya sementara mereka mengetahuinya. Ini ma'asyarul muslimun rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan ini yang selayaknya kita berupaya untuk menjaga kemurnian hati kita, menjaga kebersihan hati kita dengan mengisinya dengan bertobat, beristighfar kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Nanti akan membersihkan noda-noda hati tersebut dari kemaksiatan dan kemungkaran. Karena kapan ada wafi', yani apa namanya, hasrat, motivasi seseorang untuk kemudian menyingkir dari dosa, tidak mau untuk kemudian melakukan perbuatan dosa, dan berupaya untuk membersihkan dirinya dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, akan berimbas kepada bersihnya hati yang dimilikinya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Maka hati siapa seorang mukmin yang tatkala ada hasrat untuk melakukan perbuatan dosa dan kemungkaran, kemudian dia mengingkarinya, dia berupaya untuk kemudian menolaknya, hingga akhirnya dia tidak mengerjakannya, maka Allah akan tulis di dalam hatinya, akan dititikkan di dalam hatinya satu titik yang berwarna putih sehingga bercahaya terang. Hati yang terang, An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di antara faedahnya yang demikian besar, yang tentu memotivasi seorang muslim untuk kemudian memilikinya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la tadurruhu fitnah madamati samawat wal ardu. Tidak akan memadharatkan orang yang memiliki hati seperti ini semua fitnah dan beraneka ragamnya fitnah, selama langit itu tegak, demikian pula bumi. Yani selama dunia ini masih ada, selama nafas itu masih dihirup oleh orang tersebut, hatinya tetap kokoh di atas kebenaran. Hatinya berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga memfungsikan mata, demikian pula pendengaran, dengan fungsi yang sebenar-benarnya. Melihat kemungkaran itu kemungkaran, ditinggalkan. Melihat ini adalah satu dari penyimpangan, maka dia berhenti, kemudian bertobat dan meninggalkannya. Ini efek dari keadaan seorang muslim senantiasa menjaga kebersihan hatinya. Dan ini tentu termasuk dari faedah yang demikian besar, yang tentulah menjadi angan-angan setiap muslim, baik laki-lakinya ataukah prianya. Siapa yang tidak menginginkan keselamatan untuk dirinya dari berbagai macam dan beraneka ragamnya fitnah? Ini pasti pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Masing-masing kita sebagai umat Islam menginginkan agar supaya hatinya, demikian pula jiwanya, ditetapkan, dikokohkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas kebenaran. Hingga doa kita sebagai seorang muslim meminta hal tersebut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar supaya hatinya tidak dipalingkan setelah mendapatkan petunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, sampai dengan akhirnya. Karena fitnah-fitnah yang muncul pada satu zaman tentulah beraneka ragam, berbeda dengan fitnah yang sebelumnya. Zaman itu semakin terakhir, maka semakin banyak fitnahnya. Seperti halnya zaman kita saat ini, fitnah-fitnah yang kita hadapi beraneka ragam dan kompleks. Sangat jauh dengan fitnah-fitnah di masa kita masih kecil. Masih kecil. Dan nantinya pada 10 tahun berikutnya, ataukah mungkin 20 tahun berikutnya, akan muncul fitnah-fitnah yang jauh lebih besar dibandingkan waktu-waktu yang sebelumnya. Ada yang terfitnah dengan dunia sehingga akhirnya menyebabkan dia tersungkur dari kebenaran. Ini banyak. Yang semula gigih kokoh di atas kebenaran, menyuarakan kebenaran, mengajak yang lainnya untuk kemudian berada di atas kebenaran, karena cenderung terhadap dunianya, akhirnya dia tersungkur. Ada pula yang terfitnah dengan asyubhat, dengan syubhat, kerancuan di dalam memahami perkara agamanya, keraguan-raguan, kerancuan di dalam memahami prinsip dari prinsip-prinsip agamanya, sehingga dia rancu, menyebabkan dia tersungkur, terjatuh dari kebenaran, dan tersingkir dari kebenaran disebabkan karena syubhat tersebut. Dan masing-masing dari kedua fitnah ini beraneka ragam jenisnya dan macamnya dengan berlalunya zaman dan berpindahnya generasi. Fitnah dunia pada zaman kita beraneka ragam macamnya, bentuknya, dan jenis-jenisnya. Ya kan, dimulai dari medsos, media sosial. Apakah itu WhatsApp, Telegram, Facebook, dan yang semisalnya. Baik fitnah-fitnah yang dimunculkan melalui medsos itu adalah fitnah-fitnah yang berhubungan dengan syahwat ataukah syubhat. Karena fitnah itu hanya ada dua. Muaranya fitnah ada pada dua hal. Apakah berhubungan dengan fitnah syahwat, hawa nafsunya untuk menyelisih kebenaran, kecenderungan hawa nafsunya untuk kemudian berada bukan di atas kebenaran, dan itu beraneka ragam jenis dan bentuk-bentuknya. Kemudian muara fitnah yang kedua adalah asyubhat, kerancuan di dalam berfikir, memiliki keraguan-raguan di dalam menimbang untuk kemudian menyimpulkan apakah yang dihadapannya sebagai kebenaran ataukah kebatilan. Dia ragu. Seakan-akan kebenaran itu ditutupi oleh adanya kerancuan, keraguan-raguan tersebut sehingga menyebabkan dia berat untuk melangkahkan kakinya menuju ke atasnya. Dia berat. Dia ragu antara iya dan tidak. Dia terjatuh ke dalam fitnah asyubhat. Kalau syahwat berhubungan dengan hawa nafsunya, yang tentulah tatkala seorang terjatuh ke dalam fitnah asyahwat, ini hatinya rata-rata tahu dia berada di atas kesalahan, kebatilan. Seperti seorang yang sebelumnya berada di atas sunnah, kemudian memilih mengambil apa namanya keputusan meninggalkan sunnah disebabkan karena terfitnah dengan perkara-perkara dunia. Apakah sifatnya pekerjaan? Dia tahu itu sunnah, namun ternyata afan karena faktor pekerjaan, takut kalau lah semisal menjalankan sunnah nantinya akan berdampak kepada pekerjaan kurang di saya, dia tinggalkan. Dia tahu dia salah, dia tahu dia berada di atas kesalahan, namun fitnah syahwat telah membutuhkan artinya memilih sesuatu yang berbeda dengan yang diketahui tersebut. Berbeda dengan fitnah syubhat, tatkala seorang sudah terjatuh dan terjelat dengan fitnah syubhat, ini lebih berbahaya dengan fitnah syahwat. Karena syubhat tersebut akan membuat dia itu rancu, dia itu ragu. Yang dengan keragu-raguan tersebut terkadang menyebabkan dia yakin dengan keyakinan yang berbeda dengan apa yang sebenarnya. Dia berada di atas kebid'ahan, namun dia yakin dia berada di atas kebenaran. Dia berada di atas penyimpangan, namun dia yakin kalau misal dia berada di atas al-haq, kebenaran. Ini dampak dari fitnah asyubhat. Lebih berbahaya dengan fitnah asyahwat. Hingga sebagian di antara salaf menyebutkan asyubhat khattafah wa qulubul ibadi dhaifah, sesungguhnya syubhat demikian cepat menyambar hati-hati Bani Adam. Wa qulubul ibadi dhaifah, dan hati-hati para hamba itu lemah, sehingga itu terbukti ada yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam fitnah syubhat, memiliki kerancuan di dalam menimbang itu kebenaran dengan kebatilan, disebabkan karena hanya sekitar beberapa detik melihat apa namanya tulisan artikel, oh ya ternyata begini begini begitu begitu, langsung berubah. Ada yang terjatuh ke dalam fitnah syubhat disebabkan karena melihat keadaan seseorang yang terlihat zuhud khusyuk. Wah, enggak mungkin orang yang seperti itu salah. Wong saya lihat dia itu seorang yang khusyuk. Kalau setiap sholat itu menangis. Setiap ceramah berlinang air matanya. Menggetarkan hati. Enggak mungkin dia salah. Dia berada di atas kebatilan. Akhirnya terjatuh ke dalam fitnah syubhat. Dia mendukung ideologinya, dia mendukung prinsipnya, dan dia tinggalkan kebenaran yang sebelumnya dia berada di atasnya. Ini wal'iyazubillah. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Karena itulah mereka para ulama salafun salih dalam rangka untuk menjaga kesucian hati-hati mereka, jangan sampai terjerat ke dalam fitnah syubhat. Mereka sangat selektif di dalam memilih seorang teman. Teman itu dilihat dengan teman-temannya. Kalau misalnya seorang itu teman itu adalah teman yang baik, yang setia kawan, yang senantiasa menampakkan sifat rahmah penyayang kepada kawannya. Namun ternyata kalau temannya adalah seorang yang menyimpang, maka dia diikutkan dengan kawannya. Ini prinsip salaf. Prinsip salaf. Bahkan sebagian di antara mereka langsung mentahzir, memberikan peringatan kepada seorang disebabkan karena pernah dilihat oleh mereka dia berjalan dengan ahli bid'ah wal dalal. Memberikan peringatan kepada si fulan. Karena saya melihat ternyata dia berjalan dengan si fulan. Ataukah memberikan peringatan kepada seorang karena pernah duduk semajlis dengan ahli dhalal. Dan seluruhnya dalam rangka untuk menjaga kemurnian hati-hati mereka dari syubhat, dari fitnah. Karena Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang menjelaskan tentang fadilah seorang muslim bisa menyelamatkan kemurnian hatinya dari berbagai macam fitnah, itu la tadurruhu fitnah, disebabkan karena dia mengingkari fitnah tersebut. Demikian pula mengokohkan hatinya untuk kemudian tidak terpengaruh dengan fitnah, maka akan dijaga kemurnian hatinya, hatinya akan bercahaya, hatinya akan bersinar, sehingga tidak akan memadaratkan fitnah. Madamatis samawat wal ardu, hatinya bersih. Sebagaimana tatkala seorang berdiri di depan cermin, maka akan melihat apa saja bayangan-bayangan atau gerakan-gerakan yang nampak di depan cerminnya. Oh, di sana ada bayangan. Oh, di sana ada binatang yang berbahaya, yang berbisa. Oh, di sana di badan saya ini ada kotorannya dan yang semisalnya, sehingga dia berupaya untuk menyelamatkan dirinya, membersihkan dirinya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga menjaga kemurnian hati sekali lagi sesuatu yang perlu sering dan sering kita berupaya untuk kemudian muhasabah, mengintrospeksi diri kita dan senantiasa mengevaluasinya. Membersihkan hati-hati kita dari noda-noda dosa-dosa dan kemaksiatan. Bahkan di dalam beberapa hadis Nabi alaihi salatu wasallam memberikan ajaran berupa doa, yang inti dari doa tersebut adalah permohonan seorang yang menglafazkannya, mengucapkannya, agar supaya hatinya tersebut adalah hati yang bersih dari noda-noda kemaksiatan dan dosa. Di antaranya doa yang ma'ruf, itu doa istiftah sebelum seorang mengerjakan sholat. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan doa yang ma'ruf dan masyhur. Allahumma ba'id baina wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya bisalji wal ma'i wal barat. Dia meminta agar supaya hatinya tersebut dibersihkan, dicucikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, baik dengan al-ma, dengan air. Membersihkan satu tubuh yang kotor dengan air saja sudah mencukupkan. Namun dalam bentuk mubalaghah, meminta dengan kesungguh-sungguhan dalam bab al-ilhah, di dalam berdoa disebutkan dengan perkara yang lain. Bisalji, dengan salju. Wal barat, dengan sesuatu yang dingin. Dan yang lainnya dari doa-doa yang ma'ruf yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita bacakan kelanjutan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Uthman hafizahullah. Wa qawluhu, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-100, fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wattaqun ya ulil albab. Itu keseluruhnya menyebutkan bahwasanya ulil albab, orang yang memiliki akal yang bersih, yang jernih, yang dipuji oleh Allah tabaraka ta'ala dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran, adalah akalnya mereka orang-orang mukminun, orang-orang yang menempatkan akalnya sebagaimana mestinya, tunduk kepada kebenaran dan menjauhi perkara kebatilan. Ini disebabkan karena ketundukan mereka terhadap kebenaran, ketundukan mereka terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan akal-akalnya mereka, orang-orang kafirun, orang-orang musyrikun yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mencacinya, mencelanya, dan memusuhinya. Allah sebutkan mereka dengan orang-orang yang la ya'qilun, tidak memiliki akal. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Walau 'alima Allahu fihim khairan la asma'ahum. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Sesungguhnya sejelek-jelek binatang melata di muka bumi ini adalah di sisi Allah tabaraka ta'ala adalah asumul bukmul ladzina la yaqilun, binatang yang tuli, yang buta, yang tidak memiliki akal. Ini sejelek-jelek binatang melata yang merayap di permukaan bumi di sisi Allah tabaraka ta'ala. Maksudnya adalah manusia. Maksudnya adalah dari kalangan banil insan. Mereka yang tuli, mereka yang buta, mereka yang tidak berakal, sehingga dengan ketuliannya akhirnya mereka menolak kebenaran. Dengan kebutaannya akhirnya mereka tidak bisa melihat kebenaran. Dengan akalnya akhirnya mereka tidak bisa mencerna kebenaran, bahkan berada di atas kebatilan, membelanya, mencintainya, dan menyebarkannya, bahkan memusuhi sesuatu yang menyelisihinya. Sehingga Allah sebutkan lagi pada ayat yang setelahnya, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalau semisal Allah mengetahui pada diri mereka terdapat kebaikan, maka pastilah Allah akan jadikan mereka itu mau mendengarkan kebenaran. Sehingga dalam ayat ini sebagai dalil bahwasanya orang yang Allah inginkan kebaikan kepada mereka, Allah jadikan mereka mau untuk mendengarkan kebenaran yang berasal dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkannya, mencermatinya, memahaminya, dan melaksanakannya. Dan Allah sebutkan pada ayat yang berikutnya, walau asmahum latawallawhum wahum mu'ridun. Kalau misal mereka mau mendengarkan kebenaran, maka mereka pun berpaling dan mereka tidak mau untuk menerimanya. Ini keadaan orang kafir yang memusuhi kebenaran dan tidak mau untuk berada di atasnya. Allah hilangkan dari mereka pernyataan ulul albab sebagai seorang yang berakal. Allah nafikan dari mereka al-uqul, akal. Apakah berarti bahwasanya mereka adalah seorang yang dungu? Apakah berarti mereka adalah seorang yang idiot? Apakah berarti mereka adalah seorang yang tidak punya akal sebagaimana binatang? Jawabannya tidak. Terkadang mereka adalah seorang yang memiliki akal yang cerdas. Terkadang mereka adalah seorang yang zaul uqul, yang memiliki akal yang tinggi, yang cerdas di tengah kaumnya. Namun manakala akal mereka tidak mereka gunakan sebagaimana mestinya untuk tunduk kepada kebenaran, untuk menerima kebenaran, maka Allah Tabaraka wa ta'ala mencela mereka dengan celaan yang demikian jeleknya. Dan ayat-ayat seperti ini diberikan banyak dalam Al-Quran. Walam kana ahlul qurun al-mufaddala azqa lillahi wa ab'ada 'anil dhunub fa inna man ba'dahum kana dunahum fi tahqiqil 'ilmi wa isabatil haqq. Kata beliau hafizahullah ta'ala, maka tatkala generasi-generasi yang utama itu generasi sahabah, generasi tabi'in, dan generasi mereka, ketiga generasi yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jauh kualitas ketakwaan kita dengan mereka. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, law anfaqa ahadukum mithla mithla uhudin zahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau misal salah seorang di antara kalian mau untuk menginfakkan sebesar gunung Uhud yang keseluruhannya berasal dari emas, maka tidak akan bisa menyamai seukuran satu mudnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula setengahnya. Sangat jauh kualitas ketakwaannya antara kita dengan mereka. Dan kualitas hati-hati seorang berbeda-beda seukuran dengan keutamaannya. Sehingga sebagian di antara mereka para salaf menyebutkan, ma sabaqakum Abu Bakrin bikathrati siyamin wala salatin walakin bishay'in ma waqara fi qalbihi. Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengalahkan kalian seluruhnya dari sisi keutama dan fadilahnya di sisi Allah tabaraka wa taala, disebabkan karena beliau adalah seorang yang paling banyak salatnya dan paling banyak puasanya, ibadahnya. Namun yang mengalahkan kalian dengan beliau adalah disebabkan karena yang tumbuh, yang ada tertanam di dalam hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, berupa keimanan dan as-sadiq, pembenaran yang demikian sempurna dari mengimani, membenarkan semua apa yang datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelari Abu Bakar Siddiq dengan gelar As-Siddiq, orang yang siddiq, yang benar-benar membenarkan. Penamaan ini muncul tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membenarkan berita tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi alaihi salatu wassalam, dikala mereka manusia mendustakan kebenaran tersebut. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Demikian pula seperti kisah musabaqahnya Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma dalam bab as-sadaqah. Disebutkan dalam riwayat, tatkala Nabi alaihi salatu wasallam memotivasi para sahabatnya untuk bersedekah, maka Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sekian banyak dari hartanya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Umar, "Fama tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Umar mengatakan, "Satrahu," setengahnya ya Rasul, yakni saya tinggalkan semisal dengan saya apa yang saya berikan kepadamu. Dengan arti kata, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu menyedekahkan setengah dari seluruh hartanya di jalan Allah tabaraka wa taala. Kemudian setelahnya Abu Bakar Siddiq membawa sekian banyak dari hartanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, "Fama tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar dengan penuh keyakinan mengatakan, "Allah wa rasulahu." Yang saya tinggalkan untuk mereka adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasa apa namanya pembenaran, keimanan yang demikian sempurna, keyakinan yang tiada bandingnya, yang meyakini bahwasanya kebenaran firman Allah tabaraka wa taala sudah pasti hak, kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sudah pasti hak. Di antara yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ma naqasat sadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta tatkala disedekahkan di jalan Allah tabaraka wa taala. Demikian pula Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, "Fama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apa yang kalian infakkan berupa kebaikan, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan menjamin untuk menggantinya. Sehingga Abu Bakar meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya dengan keyakinan yang sempurna, yang dilandasi dengan keimanannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya alaihi assalatu wassalam. Demikian pula keimanan yang sempurna yang dimiliki oleh Hajar, istri Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tatkala Nabi Ibrahim Allah perintahkan untuk membawa Hajar dengan putranya Ismail ke lembah Mekah. Sementara di tempat tersebut pada waktu itu tidak ada air, tidak ada seorang pun manusia yang tinggal di sana, tidak pula ada hewan. Karena sesuatu yang ada airnya sudah pasti ada kehidupan, ada tanamannya, ada hewannya, dan yang semisalnya. Sudah pasti pula ada masyarakatnya. Ketika Hajar mengetahui bahwasanya Ibrahim alaihissalam hendak meninggalkan tempat tersebut, dan itu dilihat oleh Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam hendak beranjak pergi meninggalkan dia bersama anaknya yang masih kecil, Hajar menghampirinya dan mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memerintahkan kamu untuk melakukan perkara ini? Maka Ibrahim AS mengatakan, na'am, benar, Allah yang memerintahkanku. Kemudian lihat yang dibuat bab oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya tatkala menjelaskan Sirah An-Nabawiyah, belum membuat judul bab Al-Imanul Kamil, keimanan yang sempurna. Wujudnya, gambarannya seperti yang dilakukan oleh Hajar dengan Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ibrahim dengan keimanan yang sempurna tunduk di dalam menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, mengetahui pastinya ada jalan keluar, mengetahui pastinya ada sesuatu yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, meninggalkan Hajar dengan putranya di lembah tersebut seorang diri dalam keadaan tidak ada makanan, minuman, dan orang yang membantu mereka. Hajar tatkala mengetahui itu adalah perintah Allah tabaraka wa ta'ala, mengatakan dengan penuh mantap dan keyakinan kepada suaminya, kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, izan la yudhiya'an Allahu subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menelantarkan kita seluruhnya. Pasti Allah akan menjaga, pasti Allah tabaraka ta'ala akan melindungi. Lihat nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam rangka untuk menanamkan keyakinan kesempurnaan iman yang seperti ini, yang demikian langka. Di antara yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah tabaraka wa ta'ala, pastilah Allah tabaraka wa ta'ala akan menjagamu. Penjagaan di sini disebut dalam mereka para ulama tidak ada tidak hanya penjagaan kepada pelakunya saja, bahkan juga keluarganya akan dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat ketika kisahnya Nabi Khidir dengan Ismail alaihi wassalatu wassalam, tatkala mendatangi rumah seorang yang yatim, kemudian dilihat oleh Khidir bahwasannya salah satu dari sisi tembok rumah tersebut hendak roboh, maka Khidir alaihi salatu wassalam memperbaikinya. Kemudian ditegur oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa jawaban Khidir? Wa kana tahtahu kanzul lahuma, wa kana abuhuma saliha. Sesungguhnya di bawah dari dinding tersebut ada harta yang disimpan oleh orang tuanya, sementara orang tuanya adalah seorang yang saleh. Sehingga orang tuanya berkeinginan agar supaya harta yang disimpannya akan bisa memberikan manfaat untuk putranya, akan bisa memberikan kebaikan untuk putranya. Sehingga Allah tabaraka ta'ala mengabulkan apa yang diinginkan oleh orang tuanya tersebut. Fa'arada rabbuka ayyablugha asuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Rabbmu berkeinginan sebagai balasan kebaikan orang tuanya yang soleh, agar supaya anak-anak yang yatim itu akan bisa memanfaatkan harta peninggalan orang tuanya. Tatkala mereka sudah menginjak usia baligh, sudah dewasa, sehingga dengan kenalarannya, dengan kebalikannya, mereka bisa menggunakan harta peninggalan ayah mereka yang soleh sebagaimana mestinya, sehingga bisa mendapatkan manfaat yang besar, yang tentulah akan mendatangkan kebaikan yang besar untuk mereka sebagai rahmat dari sisi Rabbmu. Sehingga ayat ini dijadikan dalil bahwasanya penjagaan Allah Taala tidak hanya penjagaan kepada pelakunya dan juga penjagaan kepada keluarga-keluarganya. Dan realisasi dari penjagaan seorang hamba terhadap Allah Taala adalah merealisasikan takwa. Dan kembalinya kepada bab yang tadi kita sebutkan, membersihkan dirinya dari dosa kemaksiatan, menyemangati dirinya untuk kemudian terus berada di atas perintah Allah Taala, meninggalkan larangan Allah Taala. Bila mana ada pada dirinya terlihat satu ketimpangan dan semisalnya dari kecenderungan kemaksiatan sehingga dia menjalankannya, maka dia berupaya menjalankan perintah Allah Taala dengan dia beristighfar, bertobat kepada Allah Taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, sampai dengan akhirnya. Allahu a'lamu bissawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.